Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Insyaallah seperti biasa di sore hari ini kita akan mengkaji kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita memasuki pembahasan hadis yang ke-37 tentang kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Al-Karam, Zat yang maha pemurah, maha banyak pemberiannya atau kedermawanannya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, an Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya yani Allah tabaraka wa ta'ala yang berfirman, yani hadis kursi, inna Allah azza wa jalla kataba hasanati wa sayyiati, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menentukan, telah menulis al-hasanat, kebaikan-kebaikan, dan as-sayyiat, kejelekan-kejelekan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan hal itu. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilatan, maka siapa saja yang berniat melakukan satu kebaikan namun dia tidak mengerjakannya, tidak jadi mengerjakannya karena suatu alasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis niatan yang baik tersebut di sisinya hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Wa inahamma biha fa'amilaha katabahu Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin katsiratin, dan kalau dia berniat mengerjakan suatu kebaikan lalu dia mengerjakannya, berniat dengan suatu kebaikan, berniat mengerjakan suatu kebaikan lalu dia buktikan dia kerjakan kebaikan yang telah dia niatkan tersebut, maka Allah akan menulis kebaikan tersebut di sisinya 10 kebaikan, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat yang sangat banyak. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahullahu 'indahu hasanatan kamilatan, dan sebaliknya kalau seorang hamba berniat melakukan suatu kejelekan namun dia tidak jadi mengerjakannya karena Allah, niscaya Allah akan tuliskan untuknya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa amilaha katabahullahu sayyatan wahidatan, namun kalau dia berniat mengerjakan satu kejelekan lalu dia mengerjakannya, membuktikannya dengan perbuatan, maka Allah akan tuliskan satu kejelekan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. fi sahihaihima bihadzal lafzi, riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim di dalam sahih keduanya dengan lafaz ini. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala qala, Allah berfirman, innallaha katabal hasanati wassayiati, sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan, idza abbara as-sahabiyyu bimithli hadha at-ta'biri ay 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fima yarwihi aw fima rawahu an rabbih, fa innahu yusamma 'inda ahli ilmi hadithan qudsiyan. Apabila seorang sahabat mengungkapkan dalam periwayatan hadis dengan ungkapan seperti ini, yakni dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hadis yang Nabi riwayatkan atau pada hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, maka menurut para ulama hadis yang seperti ini ungkapannya dinamakan dengan hadis qudsi. Qalu innallaha katabal hasanati wassayiati, firman Allah dalam hadis qudsi ini, sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Ai kataba thawaba thawabaha wa kataba fi'lahuma, yani Allah telah menuliskan thawabaha, pahala kebaikan tersebut, dan telah menulis perbuatan keduanya. Allah menulis ganjaran atau balasan keduanya dan menulis perbuatan keduanya. Fahuwa alladhi katabas sayyiati wa katabal hasanati, maka dialah Allah yang telah menulis, menentukan, menakdirkan as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan, dan telah menulis, menentukan atau menakdirkan al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Karena Allah Ta'ala hina khalaqal qalama qala lahu, dikarenakan Allah ketika telah menciptakan al-qalam, pena, maka Allah berfirman, berkata kepadanya, uktub, wahai pena, tulislah. Qala, maka pena pun bertanya, Rabbi, wahai Rabbku, wa madza aktubu, apa yang harus aku tulis? Qala, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamati, maka semenjak itulah terjadi apa atau berlaku apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, semenjak pena menulis takdir-takdir seluruh makhluk, maka dari saat itulah terjadi segala sesuatu sampai hari kiamat sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh pena tersebut. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahihul Jami'. Wa zahiru siyaqil hadithi anna al-murada bihadhihi al-kitabati al-kitabatu tsaniyah. Sedangkan yang nampak dari teks hadis yang ke-37 ini dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, maka yang dimaksudkan dengan penulisan adalah penulisan yang kedua, wahya kitabatus sawabi, yaitu penulisan ganjaran pahala kebaikan atau balasan kejelekan. Liqalihi, hal ini berdasarkan firman Allah dalam hadis qudsi ini. Thumma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskannya, menjelaskan hal itu, yakni Allah telah menulis kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan, kemudian setelah itu Allah menjelaskannya. Ai waddahahu, waddahahu bitafsiri, maksudnya Allah menjelaskannya, menerangkannya dengan perincian. Faqala, maka Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan, maka siapa saja yang berniat mengerjakan suatu kebaikan lalu dia tidak jadi mengerjakannya, maka Allah akan tulis di sisinya satu kebaikan secara sempurna. Alhammu ya'ni al-iradah. Alham maksudnya al-iradah, keinginan. Siapa saja yang punya keinginan, punya niatan untuk mengerjakan suatu kebaikan. Arada insanu ay ya'mala hasanatan walakinnahu lam ya'malha, yaitu seseorang punya keinginan mengerjakan suatu kebaikan, akan tetapi dia tidak mengerjakannya. Fafi hadzal hadithi, maka dalam hadis ini disebutkan annallaha katabaha hasanatan kamilatan, maka orang yang sudah berniat mengerjakan suatu kebaikan namun tidak mengerjakannya, tidak jadi mengerjakannya, maka Allah akan menuliskan kebaikan tersebut yang telah dia niatkan sebagai satu kebaikan yang sempurna. Yani la naqsa fiha, tidak ada kekurangan padanya. Ditulis satu kebaikan sempurna walaupun tidak dia kerjakan, dengan semata-mata dia sudah berniat dalam hatinya, niatan yang kuat ingin mengerjakan suatu kebaikan namun tidak jadi mengerjakannya, maka Allah tulis di sisinya satu kebaikan sempurna. Yani la naqsa fiha, tidak ada kekurangan padanya. Wa qad dalatil adillatu ala annahu idza hamma bil hasanati falam ya'malha fa in kana ajizan anha ay tarakaha ajizan ba'da an syara'a fiha fa innahu yuktabu lahul ajru kamilan. Dan sungguh dalil-dalil yang ada, dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya seorang hamba apabila dia sudah berniat untuk mengerjakan satu kebaikan namun dia tidak jadi mengerjakannya, maka apabila dia memang tidak mampu mengerjakannya, maksudnya dia meninggalkan kebaikan yang sudah dia niatkan tersebut setelah dia memulainya, dia berniat melakukan suatu amalan soleh, amalan kebaikan, lalu dia sudah membuktikannya, sudah memulai mengerjakannya, namun setelah dia mulai ternyata dia tidak mampu mengerjakannya karena kelemahannya, ketidakmampuannya, apakah sakit ataupun alasan syar'i yang lainnya, sehingga dia meninggalkannya karena ketidakmampuan dia setelah dia memulai mengerjakan kebaikan tersebut, maka orang yang seperti ini akan ditulis baginya pahala amalan secara sempurna, bukan hanya pahala niat atau satu kebaikan yang sempurna, tetapi akan ditulis pahala amalan secara sempurna walaupun dia belum sempurna, belum menyempurnakan kebaikan tersebut, hanya baru memulai, hanya sebagian, hanya di awal-awal saja, kemudian dia meninggalkannya karena ketidakmampuan, maka tetap akan ditulis baginya pahala amalan secara sempurna. Liqaulihi tabaraka wa ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-100. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Dan siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan mendapati di muka bumi ini muragoman kathira, yakni tempat hijrah yang banyak, yang luas. Wasa'ah, dan dia akan dapati sa'ah, rizki Allah yang luas, yang banyak. Dan siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian di tengah perjalanan, di tengah hijrahnya tersebut, dia mendapatkan kematian, dijemput oleh kematian, maka sungguh telah tetap pahalanya atas Allah, yakni akan tetap mendapatkan pahala hijrah sempurna walaupun belum selesai hijrahnya, belum sempurna melakukan hijrah. Baru di tengah perjalanan dia kedapatan atau mendapatkan kematian, dijemput dengan kematian, maka dia tetap mendapatkan pahala hijrah sempurna di sisi Allah. Wa amma idza hamma biha thumma adala anha likasalin aw nahwi. Adapun kalau dia berniat mengerjakan suatu kebaikan, kemudian dia meninggalkannya, tidak jadi mengerjakannya, berpaling darinya karena malas atau yang sejenisnya, fa innahu kadzalika kama fi hadzal hadits yuktabu lahu hasanatun kamilatun wa dzalika bi niyyatihi thayyibati. Maka orang yang seperti itu, demikian pula orang yang seperti itu sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, akan dituliskan baginya satu kebaikan secara sempurna, dan hal itu dikarenakan niatannya yang baik. Ditulis satu kebaikan sempurna, yakni kebaikan berupa niatan. Pahala kebaikan secara sempurna yaitu pahala niat dia, bukan pahala amalan. Tetapi kalau dia sudah memulai suatu amalan, kemudian dia tidak jadi menyempurnakannya karena ketidakmampuan, apakah karena sakit atau meninggal dunia, maka ditulis baginya pahala amalan secara sempurna. Qala wa idhamma biha fa'amilaha katabahullahu indahu asyra hasanatin ila sab'imiyati di'fin ila ad'afin kathiratin. Kemudian Allah melanjutkan dalam hadis qudsi ini, dan apabila dia berniat mengerjakan suatu kebaikan, lalu dia membuktikannya, mengerjakan kebaikan yang telah dia niatkan tersebut, maka Allah akan tulis kebaikan yang telah dia kerjakan tersebut, Allah akan tulis di sisinya 10 kebaikan, dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat yang banyak, lebih dari 700 kali lipat. Idza hamma biha wa amilaha wa ahsana fi amalihi bi an kana mukhlishan muttabi'an li rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innallaha yaktubuha asyra hasanatin ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin kathiratin. Apabila seorang hamba berniat mengerjakan suatu kebaikan, dan dia mengerjakan kebaikan tersebut yang telah dia niatkan tadi, dan dia memperbaiki, memperbagus dalam mengerjakannya, dengan cara ikhlas ketika mengerjakannya, ikhlas karena Allah, hanya mengharap pahala dari Allah, dan dia mengerjakan kebaikan tersebut dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni amalan kebaikan yang dia kerjakan tersebut mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sesungguhnya Allah akan menuliskan kebaikan tersebut dengan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat yang banyak. Wa hadhihi al-mudha'afatu ta'ti bi hasabi husnil amali wal ikhlasi fihi. Pelipat gandaan pahala kebaikan tersebut diberikan sesuai dengan bagusnya amalan tersebut dan sesuai dengan keikhlasannya. Semakin ikhlas dan semakin sesuai dengan sunnah Rasul, maka semakin dilipat gandakan pahalanya atau balasannya. Wa qad takunu fadlan minallahi subhanahu wa ta'ala wa ihsana, dan terkadang dilipat gandakannya itu karena atau sebagai bentuk keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kebaikan darinya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 261, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya, atau perumpamaan harta yang mereka infakkan di jalan Allah seperti habbah, satu butir biji yang menumbuhkan 7 bulir, yang pada masing-masing bulir tersebut menumbuhkan 100 biji. Satu biji menumbuhkan 7 bulir, masing-masing bulirnya menumbuhkan 100 biji, berarti satu biji menumbuhkan 700 biji. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang Allah kehendaki. Dan Allah adalah Zat yang maha luas keutamaannya, karunianya, dan yang maha mengetahui, lagi maha mengetahui. Ini perumpamaan balasan atau pahala orang yang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, akan dibalas pahalanya sampai 700 kali lipat. Infaknya 1 dinar, 1 dirham, atau 1 juta misalkan, atau 10 ribu, maka akan dibalas sampai 700 kali lipat. Sebagaimana 1 biji menumbuhkan 700 biji. Kita menanam 1 biji tanaman padi atau yang lainnya, menumbuhkan 700 biji. Ini sebagai perumpamaan, contoh tentang pahala amalan soleh, diantaranya infak fisabilillah, akan dibalas 700 kali lipat. Waqala, dan Allah berfirman dalam hadis seperti ini, wa in hamma bi sayyatin falam ya'malha katabahullahu indahu hasanatan kamilatan. Dan sebaliknya, apabila seorang hamba berniat mengerjakan satu kejelekan, satu dosa, namun dia tidak jadi mengerjakannya karena Allah, dia meninggalkannya karena Allah, niscaya Allah akan tuliskan di sisinya 1 kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahullahu sayyatan wahidatan. Dan Apabila seorang hamba berniat mengerjakan satu kejelekan, lalu dia mengerjakannya, maka Allah akan tuliskan untuknya satu kejelekan. Wa in hamma bi sayyi'atin falam yahmalha fa innahu yuktabu lahu hasanatun kamilatun. Apabila seorang hamba berniat mengerjakan satu kejelekan, lalu dia tidak mengerjakannya, maka sesungguhnya akan ditulis untuknya satu kebaikan yang sempurna. Wadzalika fi ma taraka halillahi. Hal itu kalau dia meninggalkan kejelekan yang dia niatkan tersebut, dia tinggalkan, dia tidak jadi mengerjakannya lillah, karena Allah Ta'ala, takut kepada Allah, maka akan ditulis baginya satu kebaikan secara sempurna. Kama fi ba'di al-fadhil hadithi, sebagaimana disebutkan dalam sebagian lafaz hadith, di annahu tarakaha min jara'i ay min ajli, karena dia meninggalkan kejelekan yang telah dia niatkan tersebut karena aku, yakni karena Allah, takut kepada Allah, ikhlas karena Allah meninggalkannya karena takut kemarahan Allah, kemurkaan Allah, siksaan Allah. Wa qad dalatil adillatu ala anna man hamma bi sayyi'ati falam ya'malha fa innahu yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya siapa saja yang berniat mengerjakan suatu kejelekan, lalu dia tidak jadi mengerjakannya, maka ada tiga pembagian. Bagian yang pertama, dia berusaha untuk mengerjakannya, berupaya dan berusaha untuk mengerjakan kejelekan yang telah dia niatkan tersebut, akan tetapi dia tidak bisa melakukannya. Sudah berupaya, sudah merencanakan, sudah mengerjakan segala hal untuk mendukung kejelekan yang telah dia niatkan tersebut, namun enggak bisa dia kerjakan karena suatu penghalang, apakah hujan sehingga tidak jadi mencuri, tapi semuanya sudah disiapkan, atau sudah naik pohon yang akan dia curi buahnya, namun dia jatuh karena licin pohonnya sehingga enggak jadi mencuri buah, tetap ditulis baginya pahala, tulis baginya dosa kejelekan secara sempurna, walaupun dia enggak jadi mengambil buah yang telah dia niatkan untuk dicuri tersebut. Mengapa? Karena dia sudah mempersiapkan semuanya, sudah ada usaha, upaya. Bagian yang kedua, dia berniat mengerjakan suatu kejelekan, kemudian dia meninggalkannya karena bosan, karena sudah bosan, jemu, bukan karena takut kepada Allah, akan tetapi memang jiwanya sudah bosan, maka yang seperti ini tidak ditulis kebaikan dan tidak pula ditulis dosa. Bagian yang ketiga, dia meninggalkannya, meninggalkan kejelekan yang telah dia niatkan, dia tinggalkan, tidak jadi mengerjakannya, lillahi azza wa jalla, karena Allah, takut akan siksaan Allah, maka yang seperti ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Allah akan tulis baginya hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna. Allah Ta'ala al-Muswab, insyaAllah kita lakukan pada pertemuan yang akan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.